Mengapa berharga cintamu? Mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu? Bukankah engkau yang tinggal perpisahan kita jauh? Republik Tengko buat aku, Bu. Kita goyang, Bos. Makasih dari Bu RT 05. tak mungkin lagi berakhir.